hari libur seperti ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita mendekatkan lagi kepadanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kembali setelah kematian kita tadi malam, tidur kita tadi malam, puasa kita tadi malam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mendirikan atau menjadikan jantung kita, jantung Anda, jantung saya semua berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan, semua bergerak, berjalan sendiri tanpa kita perintahkan. Allah yang mengembang-ngempiskan paru kita sekarang, Allah menjadikan darah dalam tubuh kita sekarang berjalan mengalir tanpa juga kita perintahkan. Allah semua yang menjadikan langit ini tertib, teratur semuanya tanpa kita mempunyai kuasa sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua hingga hari ini kita masih beriman, berislam, dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu dengan dia dalam keadaan beriman dan berislam seperti ini. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi mulia, Nabi yang paling baik akhlaknya, Nabi yang paling baik kesehatannya, nasabnya, fisiknya, itu Rasulullah SAW. Dan semoga sedikit yang kita lakukan untuk agama Allah ini menjadikan kita mampu merasakan begitu besar cinta beliau SAW kepada kita. Setiap salawat yang kita baca kepada beliau SAW, Allah memberikan pahala juga kepada kita. Maka sungguh amat sangat disayangkan kalau dalam sehari kita bisa terlewatkan membaca salawat kepada Nabi SAW. Ya mas, sekalian bicara tentang kesehatan mungkin sesuai dengan topik kita hari ini ya. Kesehatan merupakan suatu hal yang sebenarnya dalam Islam diatur juga ya. Cuman kita lupa zaman sekarang, atau mungkin banyak yang lupa bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan itu justru malah ada di semua syariat-syariat yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita hidup sehat atau bagaimana cara kita hidup lebih baik secara kesehatan, maka jawabannya lah kembali ke bagaimana petunjuk-petunjuk Al-Quran atau petunjuk Nabi SAW disampaikan kepada kita. Orang yang membiasakan dirinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan syariat, khususnya dengan ibadah-ibadah yang Allah dan Nabi SAW contohkan, maka tidak akan mungkin mendapatkan atau merasakan penyakit-penyakit yang berat. Sebagian besar penyakit yang kita rasakan atau dirasakan atau dialami oleh manusia-manusia latah. Kalau latah, diubah latahnya Bu. Kan biasa ibu-ibu kan latahnya macam-macam tuh nyebutnya. Nanti latahnya kan lagi sesuatu yang terkejut gitu kan langsung, semoga anakku jadi imam besar gitu kan. Biasa latah kan gak jelas gitu kan, macam-macam disebut. Biasanya orang begitu jantungnya lemah. Baik, jadi kembali ke tadi teman-teman sekalian, bahwa apapun yang berhubungan dengan syariat sebenarnya kalau dikerjakan dengan baik pasti bikin sehat gitu kan. Pasti bikin sehat. Cuman mungkin kita mengerjakannya belum terlalu belum terlalu sempurna sebagaimana atau belum mengikuti banget apa yang Nabi SAW contohkan. Contoh istinsyak saja. Istinsyak itu kan menghirup air kan waktu kita berwudu ya. Ternyata itu penelitiannya itu ternyata subhanallah, istinsyak itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang bertahan per 4 sampai 5 jam. Artinya orang-orang yang menghirup air ya, ketika dia berwudu itu dengan baik, maka tidak mungkin kena sinusitis. Gitu loh filosofinya. Jadi semua syariat itu kata kunci menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakan untuk sehat. Kita mengerjakannya karena taat. Sehat itu efek dari sebuah ketaatan. Paham itu baik-baik. Ya. Sehat itu efek dari sebuah ketaatan atau ketaatan yang Allah atau Rasulullah contohkan kepada kita semua. Jadi kalau orang hidupnya sakit-sakitan, biasanya ada sesuatu yang dilanggar di sana. Langgar apa? Baik dari Al-Qur'an ataupun dari petunjuk Nabi SAW. Contoh, malam Allah katakan dalam surat An-Naba, waja'alna laila libasa. Waja'alna laila libasa. Kata Allah, kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam jangan olahraga. Gitu kan? Kenapa? Malam itu oksigen. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah di segenap penjuru langit dan bumi, kita akan lihat bahwa ternyata memang jelas sekali di situ. Memang Allah menciptakan dunia atau bumi khususnya untuk kita nikmati dan untuk kita beribadah, memanfaatkan dengan apa yang di situ. Karena apa? Karena sudah jelas bahwa kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Wa makhluqul jinna wa insa illa liya'budun. Kata Allah kan begitu. Artinya kalau seandainya ada yang ibadah tadi terganggu dari apa yang diperintahkan, maka bisa jadi kemungkinan besar ada hal-hal berkaitan dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW yang kita langgar. Seperti itu. Nabi SAW habis isya ngapain? Tidur. Seperti itu kan, simpel itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau membahas bab kesehatan dalam agama secara umum itu simpel sekali sebenarnya. Tadi saya dapatkan, tadi pagi ada beberapa teman-teman ngelapor gitu kan, ada yang tumor lah, yang kanker itu bisa hilang dengan sangat-sangat hal-hal yang sederhana yang gak kita pikirkan. Bayangkan minum selama 3 bulan dia makan manggis sama bijinya sama kulitnya, ternyata tumornya hilang juga. Kuasa Allah ya. Kenapa bisa begitu? Nanti kita jelaskan filosofinya itu seperti apa. Supaya apa? Harusnya umat Islam menjadi umat yang paling sehat. Harusnya kalau melaksanakan syariat secara benar. Kalau kita bangun malam ya, sholat malam gitu, atau mungkin subuh gak, habis subuh itu gak membiasakan untuk tidur, gak mungkin jantungnya bermasalah. Gak mungkin ya, karena secara scientific memang malam itu setelah pergerakan atau matahari tenggelam terjadi switching hormon dalam badan kita ya. Waktu matahari tenggelam itu kita berubah hormonnya. Ketika matahari gak ada lagi, sinar gak ada, maka diganti dengan malam. Maka malam itu hormonnya berubah menjadi hormon-hormon yang berhubungan dengan relax. Hormon yang berhubungan dengan relax. Dan disitulah mulai keluar satu bahan yang Allah ciptakan dalam otak kita di hipofisis, namanya melatonin. Ya, melatonin, kemudian ada growth hormone juga yang fungsinya beliau atau fungsinya hormon tadi untuk memakan sel-sel yang rusak. Gitu kan? Dan itu hanya bisa didapatkan dari di malam hari. Jadi malam itu ada hak, siang itu ada hak. Dilanggar itu pasti masalah. Ya. Tidurnya di malam hari ya, atau mungkin tidur yang kebalik, tidurnya di siang, malamnya malah bangun, bermasalah. Bahkan bisa memicu sampai ke kanker. Ya. Sunnatullahnya kayak begitu. Ya, jadi kalau kita mulai paham itu, maka fafiru ilallah, kembalilah ke Allah ya. Dunia sains saat ini atau mungkin dunia barat yang gembar-gembor luar biasa ya, membawa apa namanya ya, hal-hal yang berhubungan pengobatan, ternyata tidak banyak memberikan solusi bagi kesehatan. Tidak kita salahkan, tidak kita salahkan dokter, tidak kita salahkan rumah sakit. Yang jadi masalah adalah sampai detik ini kalau kita bicara tentang darah tinggi, dunia pengobatan barat tak bisa menyelesaikan. Orang darah tinggi harus makan obat seumur hidup. Betul? Sampai detik ini diabetes gak bisa selesai. Harus makan obat seumur hidup. Pikir baik-baik, apa Tuhan tidak menciptakan obatnya? Apa di alam semesta kayak begini yang begitu luas di bumi ini, Allah tidak menciptakan obat darah tinggi? Pasti ada. Mungkin kitanya gak tahu. Ya. Dan pertanyaannya, kita ini bikinan siapa? Kita bikinan Allah atau kita ciptaan Allah? Maka kembali sama Allah. Software-nya dipakai, hardware-nya tanda kutip dipakai. Software, hardware dipakai, pasti selesai banyak masalah kita. Dan semua dikembalikan sama Allah. Sehingga nanti apa? Sehingga bisa jadi, kalau kita sudah menjaga seperti ini teman sekalian, penyakit itu bukan suatu hal yang apa ya, suatu hal yang menakutkan untuk kita. Ya. Bukan suatu hal yang menakutkan untuk kita. Ya. Bagaimana? Nabi Ayub alaihissalam yang kita sering baca kisahnya dengan penyakit beliau yang luar biasa banyak seperti itu ya, bukan banyak, maksudnya sekian tahun beliau kena penyakit dan ternyata Allah sembuhkan hanya dengan sekedar tanda kutip ya, Allah hanya begitu mudah Allah sembuhkan dengan air yang ada di bawah tempat tidur beliau, Allah sembuhkan. Masya Allah, segitu mudahnya. Yang mempersulit siapa? Nafsunya manusia. Banyak masalah kesehatan kita muncul justru malah karena kita mengutamakan hawa nafsu. Jadi mukmin itu kalau kita bicara sehat, kesehatan, penyakit stroke, darah tinggi, kencing manis, kolesterol segala macam, apakah orang begitu kira-kira makannya sederhana? Enggak mungkin. Pasti berlebihan makannya, ya kan? Itu penyakit enggak? Penyakit, penyakit apa? Hati. Penyakit kolbu kan? Orang makan berlebihan, berlebihan masuknya ke kategori kalau enggak syahwat kan, hawa nafsu diutamakan. Jadi nanti mulai belajar untuk menata, salah satunya menata lapar. Jangan sering-sering makan. Tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Selesai. Oh, banyak makan pasti gemuk gitu kan? Secara umum sih ya. Meskipun ada orang-orang yang secara hormonal mungkin makan dikit pun gemuk, itu mungkin perlu dibahas lebih lanjut. Tapi secara umum orang yang banyak makan pasti gemuk. Maka Nabi kan kasih petunjuk di akhir zaman, kata Nabi, aku melihat banyak kalangan di banyak fenomena di kalangan umatku yang gemuk. Gemuk tuh sehat enggak? Lucu enggak? Gak sih. Anda lihat anak-anak gitu kan, dan teman-teman sekalian pahami lah ya, bahwa ketika satu bahan yang menyebabkan tubuh kita itu loss elektron atau inflamasi gitu kan, itu apa yang terjadi, tubuh kita tuh kerja keras luar biasa untuk memperbaiki itu gitu kan. Apalagi tiap hari itu dijokin lagi dengan makanan-makanan kayak begitu ya. Udah nah, hatinya bermasalah, yang dimakan pun bermasalah. Dan demikian juga dengan alkohol ataupun narkoba, dia memberikan kecanduan. Makanan juga sama, makanan itu memberikan kecanduan. Jadi hati-hati kalau tiba-tiba Anda ingat dengan mantan. Misalkan gitu kan, udah lama banget gak makan mie instan, tiba-tiba dia manggil, makanlah gitu. Ya dimakan apa? Rasanya kan? Sehat gak? Kok dimakan? Nafsu kan? Nah, maka nanti hari ini kan hari Ahad kan, artian kalau Anda kondangan nanti kan banyak makanan tuh ya, di depan di apa di acara itu saya cuma mau makan buah sama air putih saja. Pulangnya belum tentu. Sebagaimana maksiat itu, hati iman kita itu akan teruji saat sendiri kan. Sama juga dengan makanan. Saat sendirian gitu kan, oh istri udah tidur, suami udah tidur, anak udah tidur, buka kulkas, tengah gitu ya. Wih lapar banget nih, saya kalau saya gak makan nanti zolim sama badan gitu kan, makan malam gitu kan, macam-macam hujannya. Gitu ya, jadi masalah di situ ya. Jadi kalau kita mulai mau memperbaiki, ya sebenarnya simple ya. Pertama tadi, yang kita perbaiki itu hatinya dulu. Ya, hatinya dulu, teman-teman sekalian percayalah sama saya, kalau Anda mulai memperbanyak makan sayur dan buah sebagaimana apa ya, surat Abasa itu menjelaskan bahwa 4/6 isi piring kita itu isinya adalah sayur sama buah, itu efeknya luar biasa ya. Anda lihat sayur dan buah, bayangkan ya, ini katakanlah ini buah-buahan kan, warna-warni gitu. Dia memberikan sensasi rasa dan sensasi kenikmatan ketika melihatnya. Akan beda ceritanya ketika Anda datang ke abang gorengan, ya kan? Warna coklat semua gitu kan, minyak gitu kan? Ya. Kita memang jadi warna-warna ini memang diciptakan Allah dan memiliki kandungan-kandungan yang berbeda. Ya. Maka ada, coba lihat kenapa kurma warnanya coklat misalkan, terus kurma juga tuh ada kurma yang mentah, yang setengah matang, itu semua ada khasiat masing-masing. Setiap perubahan rasa, setiap perubahan warna, ya itu ada efek ke badan. Apa kebetulan? Ya enggak lah. Fungsinya buat apa? Buat Allah menjadikan kita, teman sekalian, apa tuh namanya, badan kita nih kuat untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah itu butuh fisik. Ibadah itu butuh sehat. Artinya kalau orang sakit-sakitan terus-menerusan, kemungkinan besar tadi berlebihan, mungkin dalam urusan makanan, berlebihan dalam urusan perasaan, bahagia berlebihan, ya sedih berlebihan, enggak boleh. Wassama arfa'a wa wada'al mizan, kata Allah, kami ciptakan keseimbangan. Jangan dirusak keseimbangannya. Ya, makan berlebihan pasti bermasalah. Ya, sehingga nanti kalau kita sudah sampai pada tingkat mulai membiasakan untuk menjaga hati, maka sering saya sampaikan bahwa hati kita itu tidak perlu banyak makan. Hati kita tidak perlu banyak makan. Anda bisa nangis nggak kalau lagi kekenyangan? Contoh gini, habis makan gitu kan, makan apalah gitu kan, nasi atau segala macam gitu, doa khusyuk gitu susah, betul. Sholat aja, kenapa banyak orang tarawih pengen cepet-cepet? Karena ngantuk. Jadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tuh contoh Ibnu Abbas tuh kalau habis puasa Ramadan, apa yang beliau kerjakan habis berbuka puasa dan beliau ke masjid sholat, langsung pulang ke rumah lagi untuk berjima dengan istrinya, habis itu ke masjid lagi untuk sholat, sibuk aja dengan ibadah gitu. Jadi hati kita itu justru malah obatnya atau gizinya, nutrisinya adalah tidak banyak makan. Kalau mau sehat mulai sekarang, kurangi makan. Makan juga jangan sering-sering, kita makan secukupnya aja lah. Makan supaya ada yang tanya ke saya, dokter menu makannya apa? Paginya apa? Siangnya apa? Malamnya apa? Mau tanya gitu kan? Masalahnya saya tidak mau terbelenggu dengan dunia. Kalau saya sudah memplot kayak begitu bagi saya pribadi sih, itu jadi beban untuk saya. Ada buah gini makan, selesai, cukup. Sungguh Allah berkahi buahnya sih, kan cukup badan untuk ibadah. Ada air, minum air. gitu aja, enggak usah ribet dengan dunia gitu. Maka harusnya begitu sih ya, harusnya kita. Jadi kalau Anda tanya sama saya menu makan apa dan saya, apakah saya mengajarkan diet, saya gak ajarin diet. Kurus itu hanya sebuah efek samping. Ya jelaslah kurus kalau kita gak banyak makan. Sudah nanti kalau sudah badan sudah stabil ya sudah, pertahankan saja makannya. Kita yang paham kapan makan, bagaimana pedomannya. Nabi kasih pedoman, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara, kan gitu. Sesimpel itu coba, kenapa tidak dikerjakan? Karena abang-abang banyak kelewat, baru sebentar komitmen, bakso lewat, mie ayam lewat, gorengan lewat. Begitu terus, sampai kapan gitu kan? Kalau sekarang saya tanya, dia umurnya 30 tahun atau 40 tahun? Coba saya tanya, berapa tahun sudah hidup sehat? Setahun? Tidak ada. 6 bulan? Tidak ada. Seminggu? Beberapa jam aja, kadang-kadang baru saja. Wah, kadang-kadang saya agak, sisi lain tuh saya bahagia gitu kan. Kadang-kadang ada yang ngeposting masuk ke story saya gitu, dia tulis apa, wah impus water segala macam. Coba saya agak-agak, wah suasih setelah ini makan apa nih orang gitu kan. Dan perihal makanan teman-teman sekalian menjadi hal yang memang tidak dibahas di dunia barat. Tidak dibahas di sana. Kalau mungkin boleh saya katakan ya Masya Allah, apa tuh, waktu saya sekolah dulu ya, ilmu tentang gizi itu hanya 2 SKS. Ya, sedangkan ada lebih 13.000 penelitian yang berhubungan dengan bagaimana peran dari fitonutrien. Fitonutrien itu yang ada pada tumbuhan seperti ini. Sebenarnya sudah banyak, luar biasa. Tapi tidak dijelaskan. Ya. Itu saya katakan tadi teman-teman dokter itu, saya katakan saya tidak tidak ada perasaan apa-apa. Saya katakan kita ini kayak nabur garam di laut, saya bilang. Kenapa? Karena penyakitnya datang terus menerus, obatnya juga kimia, tapi piringnya kita gak benerin. Ya gimana mau sehat kalau tiap hari pagi siang malam nasinya berlebihan? Gimana mau sehat kalau seandainya tiap pagi siang malam gitu kan gula pasir berlebihan? Dan pernah saya posting juga, misalkan gula pasir, yang ada satu dokter di Amerika dan meneliti, ternyata gula pasir itu bisa sampai 8 kali lipat kecanduannya daripada kokain. Supaya memenuhi kebutuhan hawa nafsu masyarakat Indonesia, gula pasir pun diimpor. Ya kan? Memenuhi, kalau bahasanya memenuhi bukan kebutuhan, kebutuhan hawa nafsu. Padahal apa? Butuhnya gula pasir atau butuh gula? Kalau butuh gula, ya kurma cukup kok, kan ada gulanya. Gitu. Udah mulai merasa bersalah? Diam. Belum lagi pagi-pagi gitu kan? Pagi-pagi saya sampaikan, kalau saya menganut, jadi kalau berbeda enggak apa-apa. Kalau saya menganut pagi-pagi itu saya enggak mau banyak makan. Kenapa? Memang pagi itu bukan waktu yang tepat untuk banyak makan secara hormon kita. Ada nomor hormon namanya hormon ghrelin itu, kata seorang dokter yang dia teliti tentang bagaimana dahsyatnya puasa, itu ternyata pagi-pagi ya cukup sedadanya aja makan. Kalaupun ngikut bagaimana petunjuk Nabi SAW, maka pagi-pagi itu 7 butir kurmanya cukup. 1 sendok makan zaitun cukup. Meskipun nanti godaannya akan muncul di situ kan. Teng teng teng teng teng. Abang lontong datang, abang bubur datang gitu kan. Yang sepedaan gitu kan. Sepedanya sih 1 kilo, 2 kilo. Habis itu nongkrong di mana? Warung guduk, gitu kan? Gimana mau sehat kayak begitu? Ya. Dan negeri kita ini teman-teman sekarang sudah terbebani dengan banyak sekali penyakit. Kasihan pemerintah. Ya. Kalau umat Islamnya kembali, misalkan menerapkan bagaimana syariat-syariat Islam itu, Masya Allah, efeknya luar biasa. Kita bisa banyak bantu pemerintah. Ya. Banyak sekali. Bayangkan, kayak saya baca ada beberapa namanya, kalau teman-teman mau baca nanti lihat, ada namanya Blue Zone. Blue Zone itu negara-negara yang angka harapan hidupnya itu tinggi sekali. Dan ternyata mereka relatif cenderung mengkonsumsi produk-produk berbasiskan nabati dan biji-bijian. Indonesia kaya dengan itu. Dan 350 tahun kita dijajah Belanda karena itu. Maka sekarang saatnya kembali ke sana. Okinawa di Jepang, penduduknya itu sehat-sehat karena mereka tinggi sekali konsumsi kunyit. Ya, penelitian tentang kunyit luar biasa. Maka saya bilang harta karun kita itu justru malah dirempas sama rimpang itu. Ya. Di setiap negeri yang Allah ciptakan itu memang Allah khususkan, teman-teman sekalian, secara kemudahan untuk orang-orang yang tinggal di sana untuk mendapatkan apa tuh namanya produk-produk yang berkualitas yang Allah ciptakan. Di Jazirah Arab susah tumbuh serai, ya kan? Susah tumbuh serai, susah tumbuh apa macam-macam karena tanahnya kan pasir, gersang seperti itu. Sehingga Allah berikan di sana suatu superfood yang luar biasa. Superfood yang kalau dimakan itu bisa mengaktifkan namanya endogen antioksidan. Jadi kita itu punya namanya antioksidan eksternal di luar dari makan buah-buahan kayak begini, ya. Namanya antioksidan gitu kan, kita makan bagus. Tapi dalam tubuh kita juga ada endogen antioksidan. Dan ada makanan-makanan yang bisa memicu itu, memicu antioksidan yang ada pada badan kita untuk keluar. Kalau orang antioksidan yang terbentuk atau tercipta, maka apa yang terjadi? Dia akan, selnya itu akan menjadi makin mudah, makin mudah, makin mudah. Maka itu sebabnya Nabi SAW ketika beliau meninggal, wafat, kan ubannya cuma tiga. Cuma tiga ubannya. Jangan pegang-pegang uban Anda lah, banyak itu. Ya, ubannya cuma tiga. Uban itu kan dalam terminologi medis ya, penuaan kan, oksidasi, aging gitu kan. Makanya kalau lihat dari surat-surat di Al-Quran itu, ketika kiamat datang itu ada anak-anak ubanan lah, karena saking takutnya gitu loh. Kan begitu. Ya. Dan tadi kembali ke produk tadi, karena gak tumbuh berbagai macam, tumbuhan di sana, maka Allah ciptakan superfood. Namanya apa? Ini namanya kurma. Luar biasa kan? Jadi kita lihat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la ilaha illa huwa. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelas bahwa Al-Quran itu benar. Maka Nabi menyatakan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Jadi Ramadan itu ya, atau mungkin kurma itu jangan Ramadan doang. Siapkan kurma di rumah setiap hari, makan kurma, minta berkah dari Allah dari kurma tadi. Gitu. Sayangnya di Ramadan kurma hanya dimakan satu. Iya kan? Tangan pertama pegang lontong, tangan kedua pegang tahu. Ayo ngaku. Ya. Dan masjid menyediakan itu lagi. Habis makan itu dikasih apa? Sirup. La haula wala quwata illa billah. Gimana umat mau sehat? Gitu kan? Belum lagi sirup-sirup sekarang, coba teman-teman lihat. Sirup-sirup itu ada peringatannya. Jangan dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusui. Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Gitu. Gak dikasih sirup, kasih teh. Tehnya pakai gula. Cocok kan? Habis itu makan apa? Nasi Padang. Baru rakaat pertama imam, bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya makanan, sejatinya kan makanan itu ngasih energi kan. Allah kasih lapar, tandanya kita butuh asupan, protein, karbo, segala macam, vitamin, enzim gitu kan. Lalu sejatinya kalau habis makan harusnya berenergi. Tapi kenapa banyak orang habis makan sesuatu, sekarang aja saya ngeliat banyak mata-mata yang sudah tertutup. Baru jam 9.10. Ya. Jadi sejatinya dia harusnya memberikan tenaga atau kekuatan. Tapi kenapa tidak muncul kekuatan? Karena yang dimakan sudah bermasalah. Badannya pun bermasalah sehingga tubuh tidak mempunyai kemampuan mengolahnya. Sehingga tubuh minta rehat dulu. Gitu. Jadi kalau habis makan ngantuk, berarti yang dimakan kemungkinan besar tidak bisa diolah dengan baik. Buktinya apa? Ala-ala sederhananya saya. Coba teman-teman makan rujak. Habis itu makan, atau ada makan rujak sama makan nasi Padang, beda gak nasibnya? Nasi badannya, maksudnya yang nasi Padangnya biasanya kita ngantuk. Saya bukan anti nasi Padang. Jangan dipikir saya anti nasi Padang, tidak. Dari zaman dulu orang Padang juga makan nasi Padang. Bedanya apa sama kita? Habis mereka makan, mereka ke sawah, naik sepeda, bawa gerobaknya, nyangkul. Kita update status. Betul? Jadi kalori masuk sama kalori keluarnya kan beda kan? Banyakan yang masuk kan? Tanda-tanda kalori masuk kebanyakan apa? Gemuk, sudahlah itu jangan malu gitulah ngomong. Jujur aja. Kalau udah gemuk, pasti masalah kan? Gitu loh. Tubuhnya itu, apa tuh namanya? Banyak radikal bebasnya. Ya, makanya kalau kita kembalikan ke konsep-konsep yang Allah dan Rasulullah sama-sama sampaikan, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Dan ini beliau-beliau ini tuh cuman hardware-nya. Saya sering bilang ini tanda kutip, ini hardware-nya aja. Kurma. Kurma tuh bagus secara isinya ya, bijinya semua bermanfaat. Tinggal Anda baca. Bahkan ada satu penyakit yang dikenal sebagai leaky gut. Leaky gut itu salah satu penyakit di mana bagian dari usus itu bocor, renggang gitu kan, terus masuk sebagian ke darah. Dan itu cikal bakal dari penyakit-penyakit berat seperti autoimun, bahkan ke kanker. Muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak makanan-makanan termasuk obat-obatan yang tidak sehat yang masuk ke badannya. Baru-baru inilah mungkin, kayak Anda mungkin dapat juga tuh rilis dari BP POM ada suatu obat mah, ya kan? Kayak gitu tuh banyak pak sebenarnya. Kenapa? Kalau saya filosofinya manusia, filosofi saya sih pakai silakan, nggak pakai silakan. Tapi kalau filosofi saya, Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami jadikan manusia dari tanah. Mineralnya kita itu ada di tanah. Obatnya kita ada di tanah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Indonesia enggak perlu makan pizza. Enggak lancar juga bahasa Italia makan itu sering-sering. Makan kita apa? Makan kita lah. Karedok lah, gado-gado lah, apa. Enggak usah makan nugget-nugget sering-sering. Ya kan? Kenapa dimakan? Nafsu lagi ya. Gitu. Jadi makanan penduduk lokal itu ya penduduk lokal itu yang cocok di situ. Ya, migrasi kalau sekarang, kita lihat sekarang di berbagai pintu tol gitu kan, rest area berhamburan makanan-makanan cepat saji. Yang kalau kita mungkin satu buah burger itu dibandingkan dengan satu kurma kayak atau semangka kayak begini dengan 3 butir kurma jauh lebih sehat ini. Betul nggak? Kenapa dimakan? Nafsu lagi kan? Maka ada satu quote-nya, hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and drink, you can control everything else. Ngerti apa rakson? Bahasa Sundanya saya gak tahu ya, tapi intinya, kalau kita bisa mengendalikan lapar, kita bisa mengendalikan yang lain. Bahkan laki-laki yang maaf, Anda pengen mengatur ejakulasi di ranjang sama istri, Anda kontrol lapar dulu. Itu ngefek sana emang. Karena ini dimainkan di sini. Gitu kan? Karena hubungan maaf ejakulasi atau proses pengeluaran sperma itu hubungan dengan perasaan, sensasi. Ketika itu bisa dikendalikan, stop gitu kan. Karena laki-laki itu memang layak isinya lebih dari satu. Enggak ada hubungan sih. Oh. Karena emang secara sains laki-laki itu 40 tahun ke atas gitu kan, testosteron mereka mulai naik, makin naik. Bukan turun, kalau perempuan turun. Coba lihat nanti, estrogen and progesterone in human after 40, ada tuh chartnya. Chartnya itu menunjukkan bahwa perempuan tuh turun ya 40 tahun. Progesteron, apa estrogennya turun, laki-laki naik. Sampai umur 60-70 tahun. Saya pikir memang begini lah mungkin sunnah itu ya. Allah udah menciptakan luar biasa, toolsnya. Berbinar-binar begini mukanya. Halo berani. Gimana mau berani tiap hari makan gorengan? Ada hubungan? Ada. Ada. Makanan kita kan mempengaruhi perilaku. Makanan kita mempengaruhi perilaku, habits kita. Jadi pengaruh makanan. Jadi kalau mau makan laki-laki mau makan mau strong gitu kan? Mau apa namanya? Ibarat kata kita mau mempersiapkan diri menjadi panglima perang gitu kan? Enggak makan kerupuk. Apa hubungan dengan kerupuk? Ya kerupuk tepung. Bikin pencernaan bermasalah. Makannya apa? Batu soda, kambing gitu. Ini makan kerupuk, cilok, cireng. Apa yang terjadi? Susah nanti bangun malamnya, serius. Ini kalau bangun malam aja, ya bangun malam itu susah minta ampun, gak usah cerita jihad lah. Gua kan cerita berjuang deh untuk Islam. Sehari katakanlah satu lembar Quran yang gak dibaca. Bener loh. Itu yang kita lihat di generasi yang lalu. Maka mereka orang-orang yang lalu, para salafus saleh yang generasi terbaik itu, mereka memang luar biasa. Lebih senang puasa, makan juga sehat-sehat. Saya yakin kalau di zaman Nabi ada nugget, Nabi gak makan. Iyalah, agar gak sehat gitu kan. Atau sosis, Nabi kan biawak aja gak makan. Betul? Karena mempengaruhi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan memang makanan itu mempengaruhi perilaku. Biawak, lihat bentuknya kayak apa, serem gitu kan. Harimau gak boleh kita makan. Coba lihat kambing, lucu gitu kan wajah. imut. Gitu. Oh, yang aneh-aneh, yang ganas-ganas, yang apa tuh Allah larang, karena itu mempengaruhi gen kita. Begitu itunya penelitiannya. Jadi makanan kita itu mempengaruhi gen, yang dikenal ilmunya sebagai epigenetik atau nutri epigenomik kalau nutrisinya. Maka bagaimana ke depannya, katakanlah kita bicarakan tentang generasi yang luar biasa ke depan, benerin makan. Yang belum menikah, jangan nyampang mulai sekarang. Ya, supaya apa? Nanti kalau menikah, gen anak-anaknya bagus. Salah satu screening-screeningnya, mungkin si Ahwat atau Ikhwan yang bohong-bohong, tanya sama dia, nanti minum madu sehari berapa sendok? Nah gitu. Lihat tangannya, ada warna kuning gak? Ini sering bikin kunyit nih. Misalkan. Oh iya. Lebih baik dari jadi pemuda jamu, pemuda rimpang, daripada pemuda burger. Iya, lebih sehat itu. Ya, maka India merupakan salah satu negara yang demensianya, demensia itu kayak Parkinson gitulah, orang-orang penuaan gitu kan, apa pikun gitu kan, itu paling rendah di dunia. Karena ternyata tingkat konsumsi kunyit di India itu sangat-sangat tinggi. Dan kunyit merupakan salah satu ciptaan Allah atau rimpang yang sangat baik untuk mencegah penuaan, aging. Mudah kan? Mudah. Cuma tadi, kalau mungkin dibikin apa judul itu antara dua pilihan. Satunya misalkan jamu beras kencur, satu lagi es cendol. Mau pilih yang mana? Cendol kan? Maka identitas Anda itu akan tampak dari apa yang makan tiap hari. Kemarin saya ada pas ada acara sama teman kajian sama saya ikut gitu. Ada teman bawa minuman. Minuman itu isinya kayak itu teh-teh yang ada green tea-nya sama apa cendol-cendol gitu kan. Bubble. Bahasa kita cendol aja lah. Bubble keren banget sih. Cendol aja, cendol bulat sama cendol yang garis-garis itu. Apa tuh? Ya itunya lah, itulah pokoknya. Jelly. Ada tiga orang, saya orang ketiga. Dia bawa minuman. Orang pertama dikasih dia minuman cendol tadi, yang botol itu kan, yang ada gulanya, ada macam-macam. Orang pertama, orang kedua dikasih minum, orang ketiga dikasih air putih. Wah, berarti identitasnya sudah benar nih. Paham maksudnya? Kalau ada teman kita ngajak, yuk baksoan yuk, bisa dipastikan emang hari-hari kita begitu. Dia masih menganggap kita tuh belum hidup sehat. Paham maksudnya? Atau misalkan, yuk kita ke pasar beli buah, sih, nah, itu beda tuh. Ya. Jadi gitu teman sekalian. Di Allah menciptakan semuanya dengan sangat-sangat mudah kita dapatkan. Ya. Dan di setiap tanda-tanda tadi itu ada keberkahan ya yang kita bisa dapatkan. Contoh, Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, Nabi katakan, "Asyifa fi salasatin syarbatil asal wa syarf tahtil mihjam wa kaitina." Kesembuhan itu ada tiga, kata Nabi. Pertama, minum madu. Maka ketika minum madu, jangan cuma sekedar minum, tapi minta sama Allah dan tagih janjinya Allah di situ. Itu. Sehingga nanti yang kita minum itu mungkin sederhana, tapi kuasa Allah ketika kita kembalikan semua sama Allah, maka Allah akan sembuhkan. Mungkin bisa jadi cuma sekedar minum madu satu sendok dua sendok, tapi rutin kita mendawamkan itu, gitu loh. Maka sampaikan sama Allah, kalau lagi sakit juga berdoa. Jangan tanya Zaidul Akbar. Apalagi nge-DM saya. Kan dibaca. Ya. Jadi maksudnya tanyalah sama Allah yang menciptakan kita. Ya Allah, Engkau penciptaku, ngomong sama Allah, bicara sama Allah. Engkau penciptaku ya Allah, dan aku adalah hamba ciptaanmu. Engkau menciptakanku dari tanah ya Rob, maka aku mohon kepadamu, beri aku petunjuk dari apa yang kau ciptakan di atas bumimu ini untuk mengobati penyakitku ini, dan sembuhkanlah dengan kesembuhan yang semudah-mudahnya. Kayaknya doa begitu kalau kita baca, tidak disembuhkan pun kita ikhlas. Betul kan? Kalau memang sakit ini ya Rob, sebagai caramu untuk menjadikanku nanti bertemu dengan engkau dalam keadaan yang bersih suci, maka aku ikhlas. Asik banget hidup gitu ya. Tapi seandainya penyakit ini memang waktunya disembuhkan, maka sembuhkan ya Rob. Itu. Bukan lagi sakit ingatnya dokter. Bukan lagi sakit ingatnya rumah sakit. Bukan lagi sakit ingatnya obat herbal sekalipun.

Jika engkau tidak memberikan kewajibanmu kepadaku, maka urusanmu nanti sama Allah akan dipersulit. Ya kan? Sambil tersenyum gitu kan. Kira-kira soalnya gimana tuh? Kelepak-kelepak. Urusanmu sama Allah gitu. Kalau kau tak kasih aku nafkah, nanti ribet urusanmu di yaumil hisab nanti. Gitu. Sama juga dengan mana dia? Kalau itu tadi mana? Apa kantong tadi? Mana dia? Saya tuh kadang-kadang gak habis pikir, ini kan air zam-zam yang buat oleh-oleh itu. Ini air luar biasa Pak Bu, dahsyatnya gitu kan. Asal apa? Asal kita meyakini. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika demam, beliau membaca Al-Fatihah lalu demam jadi hilang dengan izin Allah dengan Al-Fatihah tadi. Kok bisa? Karena iman. Ya. Karena iman. Sama dengan air zam-zam. Air zam-zam ketika orang minum, minta jodoh, minta rezeki, minta kaya, macam-macam lah. Yang sifatnya duniawi. Imam Abu Hanifah, seingat saya, membaca air zam-zam atau meminum air zam-zam ini untuk apa? Untuk dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, dengan air zam-zam ini semoga engkau hilangkan hausku, dahagaku di padang mahsyar nanti. Kita menjadikan memuliakannya dia gitu. Memang ada janji Allah di sana kan, sesuai dengan apa yang diniatkan. Atau Imam Syafi'i ketika kita minum air zam-zam, ya, dia membaca atau meminta tiga hal kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku ulama'nya kaum muslimin. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khotimah. Ya, kita sering ini apa namanya, meremehkan dia. Tadi kalau Anda paham dengan bahasa software atau hardware saya, software-nya kita tuh doa sebenarnya. Ketika sakit doa, fafiru, kembali sama Allah. Gitu kan? Dan doa itu bisa mengubah takdir. Kalau yakin. Zaman sekarang kita lihat luar biasa fitnah-fitnah terhadap kaum muslimin, termasuk dengan adanya hero. Spider-Man, Batman, terakhir Gundala Putra Petir. Adakah itu? Ada gak? Ada. Nonton lagi kita. Ya, perkara nonton silakan aja. Tapi saya kadang-kadang itu tuh mempengaruhi kan ya. Kalau saya ceritakan tentang hero-nya kita, banyak. Hero-nya Islam tuh banyak. Salah satu hero, salah duanya. Saya ceritakan dua, biar teman-teman mulai apa ya, mulai belajar bagaimana iman kita itu harus menjadi juru bicaranya kita dalam keadaan, dalam setiap kondisi iman, termasuk di urusan kesehatan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman sekalian, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, ya, disampaikan oleh Nabi SAW, ketika penaklukan Madain, kalau Madain mungkin pernah baca ya, itu penaklukan di mana Sa'ad dikirim oleh Umar dengan pasukan jumlahnya 30.000 untuk melawan 200.000 pasukan. Malamnya, besoknya itu katakanlah pagi kayak begini itu saat di harus melewati sungai, ya. Harus melewati sungai. Jadi mereka sudah survei lah gitu kan, harus melewati sungai dan harus membawa 30.000 pasukan tadi untuk menaklukkan Istana Putih Madain itu. Tapi subhanallah, malamnya saat bermimpi, dalam mimpi itu saat melihat pasukannya yang menggunakan kuda dan onta itu semuanya berjalan di atas air, ya, kayak sahur sepuh gitu loh, sahur sepuh. Yang kiainya, hero-nya itu Sakti Mandraguna tapi gak jelas juga kan. Ini real. Jadi subhanallah, dia mimpi. Bayangkan ada, kalau kuda mah masih berenang, masih bisa berenang. Tapi kalau onta gak bisa berenang. Dia melihat pasukan tadi itu ya berjalan di atas, dan air itu gak membasahi. Jadi seperti tanah lah air itu. Besoknya saat menyampaikan kepada pasukannya, dikatakan tadi malam saya bermimpi gini. Dan dalam kaitan syar'inya gitu kan, bahwa mimpi itu bagian dari petunjuk Allah. Maka saat berkata pada pasukannya, wahai pasukanku, ikutilah apa yang kau ucapkan, kata dia. Dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan terakhir dia bertakbir Allahu akbar, dan semua pasukannya berjalan di atas air benar-benar. Sampai di sana pasukan Persinya ketakutan. Kenapa? Mereka pikir ini jin semua kan. Gitu. Sama juga ada salah satu sahabat Nabi SAW yang ketika melewati satu hutan, yang di hutan itu hutannya masih asli banget dan banyak binatang buas. dan pasukannya nggak berani. Di depan hutan tadi, di depan pintu masuk hutan itu dia berhenti dan mengatakan kepada penghuni hutan, wahai para penghuni hutan, kami adalah pasukannya Allah. Ngomong gitu doang. Kami adalah pasukannya Allah dan kami ingin melewati tempat ini. Apa yang terjadi? Itu kisahnya soalnya bukan Israiliyat itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian tiba-tiba hewan-hewan buas itu membentuk jalan sampai ke ujung hutan. Dan pasukan kaum muslimin tadi melewati hutan tadi. Itu hero. Hero beneran. Hero-nya karena iman. Gitu ya. Jadi jadikan apa tuh namanya iman kita teman sekalian menjadi juru bicara. Jadi sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi yang sebenarnya yang Allah inginkan adalah kembali aja kepada Allah. Ya. Software itu apa? Doa itu software yang tanda kutip. Software lagi apa? Istainu bisabri wassalat. Salat yang benar. Minta sama Allah lagi sakit, banyakin salat taubatnya gitu kan. Malam jangan pernah terlewatkan bangun. Nangisnya kita itu bukan nangis ketika maaf anak meninggal, rumah kebakar, bukan. Itu boleh nangis, tapi nangis kita harus lebih banyak saat malam kita terlewatkan, kita tak sempat sholat malam, nangislah kita. Saat hari-hari kita berlalu, kita gak sempat sedekah. Kenapa? Karena ada janji Nabi di situ. Siapa yang bersedekah pagi hari, maka malaikat mendoakannya. Maka bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita melihat bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Abu Bakar nih, ya salah satu sahabat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kata Nabi SAW, kalaulah iman umatku ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, umat Rasulullah ini dari awal beliau sampai sekarang, maka niscaya akan jauh lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, penakluk Mesir. Artinya sekarang ibadahnya orang Mesir itu pahalanya ngalir ke Sa'ad. Paham ya? Karena dia yang membawa Islam ke sana kan. Sa'ad menaklukkan Persia, maka ibadahnya orang di sana Sa'ad yang dapat. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan Sa'ad? Abu Bakar. Utsman juga sama. Jadi sekarang itu kita perlu berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan kiriman pahala terus meskipun kita udah mati gitu. Dari kebaikan. Salah satu contoh, banyak Islam mengajarkan hal yang luar biasa teman sekalian. Maka saya kalau ketemu sama teman, apalagi orang itu soleh, saya gak mau banget kalau seandainya makan dia yang bayarin. Kenapa? Karena begini logikanya. Salah satu amal jariah yang orang belum banyak lakukan adalah memberi makan. Kalau orang itu soleh ya, maka kita kasih dia makan kan, traktir. Ya. Kemudian dia makan makanan. Sebagian makanan dia tadi akan keluar jadi kotoran maaf. Sebagiannya akan masuk di badannya dan menjadi bagian dari tulangnya, ototnya, darahnya. Artinya pasca dia makan makanan yang kita belikan tadi dan dia beribadah, mulai itu kita mulai dapat pahala. Islam itu luar biasa. Maka mulai sekarang jangan mau ditraktir. Kecuali nak kos-kosan itu nggak apa-apa lah, macam apa nggak apa-apa. Ya. Zuhud, gitu kan? Judulnya sih zuhud, tapi aslinya nggak ada duit. Sama, tenang aja. Ya, apalagi kita mungkin nggak ada orang di sini masjid ini mungkin yang tidak pernah lidahnya tuh tidak kena mie instan. Betul? Semua kena. Sekarang diekspor. Orang-orang kayaknya lama-lama orang-orang Saudi kayaknya makannya mie instan, mie cup gitu. Ya. Mengekspor makanan, ya mau gimana lagi, kita gak bisa mengontrol itu kan. Yang kita bisa kontrol apa yang masuk ke mulut kita, itu aja gitu. Ya, maka kita berkomitmen untuk memperbaiki. Dan teman-teman sekalian, healthy lifestyle atau hidup sehat itu bagi kita bukan gaya-gayaan. Bukan, kalau gaya-gayaan apain juga. Sehat harus bikin kita lebih taat. Sehat harus bikin kita lebih banyak ibadahnya. Kalau enggak bikin banyak ibadahnya, lebih taat, ngapain sehat, sakit lebih baik supaya digugurkan dosanya. Betul enggak? Begitu. Maka Nabi kan bilang kan, dua hal yang sering terlupakan, waktu luang sama sehat. Lagi sehat kayak begini, banyakin duhanya, banyakin sholat nafilahnya, banyakin sedekahnya. Nanti sakit, yang tadi udah bisa rutin dikerjakan itu, ngalir pahalanya. Itu filosofinya. Ya. Dan lagi disampaikan, semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Semua secara menyiapkan. Jadi ikutin bagaimana pola-pola Nabi itu. Dan gak perlu, kalau saya bahasa saya, gak perlu sains untuk itu. Kita gak perlu sains untuk menjelaskan bahwa azab kubur itu ada, betul? Kita gak perlu sains untuk menjelaskan surga itu ada. Orang mukmin itu beriman. Iman itu gimana? Diucapkan dengan lisan, yakin dalam hati, diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Maka kata Ali bin Abi Thalib apa? Kata dia, kalaulah iman itu mengikuti logika, harusnya bawahnya sepatu yang diusap. Betul? Tapi Nabi perintahkan apa? Atasnya. Gak usah pakai logika. Nabi bilang begini, ikutin. Rasulullah bilang begini, ikutin. Ikutin aja. Contoh misalkan, baca dalam Al-Quran teman sekalian. Kalau kita baca tentang surat ayat tentang apa tuh namanya? Tentang puasa. Ya ayyuhallazina a'udzu billahi syaitan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai manusia, ya wahai orang-orang beriman, kami perintahkan kalian berpuasa sebagaimana orang-orang dulu berpuasa. Artinya apa? Dari zamannya Nabi Adam sudah ada puasa, cuma beda syariat dengan kita. Kenapa? Casing kita sama. Ya, casing maksudnya badan kita tuh jeroannya sama. Cuma beda casing kalau saya. Nabi Adam casingnya kan 60 hasta, gede. Kita kan ya 2 meter kalau paling tinggi. Tapi isinya sama. Blueprintnya sama. Maka untuk membersihkan blueprint ini atau membersihkan jeroannya tadi, Allah memberikan toolsnya. Toolsnya salah satu tadi ada doa, ada sholat. Tools selanjutnya apa? Puasa. Gitu. Kalau kita diberi pilihan untuk makan sama diberi pilihan untuk tidak makan untuk puasa, pilih yang mana? Makan. Kalau saya makan. Jangan sok-sok soleh gitulah. Kita diberi pilihan pasti pengennya makan kan? Tapi kalau misalkan Allah, karena Allah tahu teman, jadi pahami baik-baik begini. Kan sudah saya bilang, kita tuh ciptaannya Allah dan Allah yang jauh lebih tahu dari kita. Gitu. Maka apa tuh namanya? Ikutin apa yang Al-Quran dan petunjuk dari Nabi kita SAW. Ya, disuruh makan, pasti senang makan. Supaya gak makan, diwajibin puasanya. Betul? Udah diwajibin, Allah tuh luar biasa baik. Udah kewajibin, aku kasih pahala coba. Sayangnya, 30 hari tidak jauh beda makanannya dengan 11 bulan yang lain. Paham maksudnya? 30 hari jadikan ajang buat bersih-bersih badan, detox-detox badan gitu kan. Sama juga makanannya, sehingga apa? Inflasi paling tinggi di Ramadan. Betul gak? Kenapa kayak begitu? Karena makanan bertebaran di mana-mana. Udah makanan, baju. Karena Ramadan harusnya menjadi bulan untuk mengurangi makan. Selesai itu, Allah Maha tahu, nih hambaku nih begini kelakuannya gitu kan. Kasih puasa Syawal 6 hari. Begitu juga kelakuannya. Terus sampai kapan kalau gitu? Ada juga dikasih puasa Senin Kamis. Ada dikasih puasa ayam lebih yang berpuasa mungkin hari. Dan puasa-puasa sunahnya. Itu software-nya teman sekalian. Gitu loh. Kalau itu dikerjakan, maka sebenarnya kita lihat bagaimana urutannya. Dan kalau ada satu buku yang saya baca yang mengarang ini dua dokter di Amerika. Teman-teman kalau baca silakan. Judulnya Longevity Solution. Ya. Dr. James apa gitu kan itu terjemahan Indonesianya sudah ada di toko buku. Buku itu menjelaskan tentang dahsyatnya berpuasa. Ternyata orang-orang yang 20 tahun pasien-pasien mereka 20 tahun itu sudah pakai insulin itu ternyata dengan puasa itu bisa stop insulinnya. Software kan. Dia cerita tentang fight to fasting itu puasa 2 kali seminggu. Terus dia kata, dia cerita juga tentang alternate day fasting. Puasa selang-seling, puasa Daud. Dia juga cerita tentang 3 days a month puasa. Saya bilang ini orang kalau kenal Islam mungkin masuk Islam ya orang. Mereka tahu sainsnya, tapi yang Islamnya gak tahu sainsnya, gak mau puasa. Double gitu kan jatuhnya. Gitu. Jadi sekarang saya lagi nggak perlu sign untuk itu. Nabi suruh Nabi tidur, Nabi makan gitu kan. Apa yang Nabi contohkan? Contohkan ikutin selesai. Pagi-pagi Nabi makan buah, buahnya apa? Kurma. Contoh lah Nabi. Ya, boleh nggak pagi-pagi makan nasi uduk? Boleh sih. Siapa yang ngelarang? Tapi kan tadi nasi uduk tuh kira-kira ada enzimnya nggak? Ada. Tapi udah dimakan ayam. Kulit itu. Dia kan enzimnya kan ada di kulitnya kan? Maka ayam-ayam tuh jarang kena diabetes. Sesuatu yang sudah diolah dan sudah tidak seimbang pasti bikin masalah. Ya. Ada orang bilang repot amat sih ngikutin jalur Akbar nggak makan nasi. Iya, karena dia nggak tahu kondisinya sekarang. Betapa banyak pestisida yang disemprotin ke nasi berasnya mas sekarang. Beda sama beras zaman. Orang dulu juga makan beras, iya, tapi beras zaman dulu sama sekarang beda. Betul? Betul. Termasuk juga cerita tentang susu kan. Lagi hebohnya luar biasa susu. Sampai dia mengatakan, saya anti susu gitu. Padahal Al-Quran dan hadis menyatakan susu kan bagi. Betul, Al-Quran hadis pasti betul. Cuman pengolahan zaman sekarang yang bermasalah. Gitu. Kalau saya disodorin susu sapi, saya minum. Tapi susunya saya lihat dulu. Susu yang mana dulu? Kalau susunya grass fed dan organik, oke, silakan minum. Itulah yang Al-Quran bilang. Gitu. Tapi kalau susu dok, segala macam udah dimasukin ke sana ya bermasalah. Pakai hati-hati. Sekali-kali silakan. Tapi kalau tiap hari minum susu kayak begitu juga tidak sehat. Al-Quran dan hadis pasti benar, tenang aja. Saya juga belajar tentang itu. Gitu. Jangan khawatir. Itu maksudnya ketika kita harus lihat kondisi zaman seperti apa. Contoh tadi saya katakan nasi, beras putih. Beras putih yang masalah sama jam dulu beda. Sekarang udah putih banget, wangi banget. Beda. Ya. Karena apa? Karena manusia sekarang hobi makan. Ya, hobi makan sehingga orang-orang yang ambil peluang untuk itu, ya, mereka buat makanan-makanan yang menyenangkan lidah, tapi tidak menyenangkan perut. Gitu. Ya. Jadi apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah pasti benar, tidak ada masalah. Madu katakanlah. Madu pasti benar, asal benar madunya, gitu loh. Makanya sering saya bilang kan, dokter kalau mau beli madu di mana? Jawaban saya simpel, belilah madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matangnya jelas. Jawaban solehnya gitu ya. Tahu siapa yang jual madunya, di mana ngambilnya segala macam. Ya karena madu pun urusannya dengan kepercayaan, ya, seperti itu. Lalu cerita sedikit tentang madu teman sekalian. Kalau kita kembalikan ke unsur-unsur tadi tentang manusia, maka kita ini sebenarnya kalau dibongkar badan kita, maka sebenarnya komponennya tubuh kita ini adalah gen gitu kan, elektron-elektron yang berpendar. Jadi kalau kita dibelah sekarang, kita sebenarnya gak nyata, kita cuma elektron-elektron yang berada pada satu casing, ya. Elektron-elektron yang berada pada satu casing yang mereka tuh berputar. Jadi kalau dibilang manusia dunia itu fana, bener fana. Saya kemarin sempat lihatkan seorang teman tentang ini susunan manusia kayak begini, tentang elektron. Jadi elektron itu membawa kuanta, kuanta itu muatannya. Jadi berputar di mana. Jadi kita tuh nggak bener-bener dunia itu fana sekali. Ya. Nah, kita nggak bicara itu, tapi kita bicara tentang yang lebih di atasnya itu adanya gen. Mungkin teman-teman masih ingat dulu kita belajar tentang gen, susunan gen itu ada asam aminonya, ada ATGS, adenin, tirosin, guanin, sitosin, ATGS. Ya pura-pura ingat aja lah. ATGS. Enggak usah ingat itunya, tapi kata kunci adalah asam amino. Asam amino. Maka asam amino tadi perlu kita asup tiap hari. Dan menariknya apa? Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi saya menggunakan pepatah di mana bumi dipijak istilahnya dijunjung. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada negeri-negeri tertentu dengan apa yang dia tumbuhkan di sana, atau negeri-negeri lain yang memang tidak ada tumbuhan yang tumbuh di situ, di tempat lain. Nah, asam amino tadi teman sekalian, itu subhanallah, itu diciptakan Allah untuk manusia, untuk mempertahankan gen tadi, ya, tetap sehat gitu kan. Yang menariknya lagi, kalau seandainya nih misalkan Allah tiap hari maksa atau paksa perintahkan kita, wahai hambaku makanlah daun dari 3 pohon, pohon ini, pohon. Misalkan ini ala-alanya aja, kan repot kita kan. Tapi Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Sehingga apa? Allah perintahkan tentaranya ngambil sari dari daun-daun tadi. Gitu. Daun tadi didapatkan sari dari mana? Dari tanah. Pohon tadi misalkan pohon ada batangnya, rantingnya, ada daunnya, ada batangnya, di bawahnya ada akarnya. si tentaranya tadi ngambil di atas, which is sebenarnya dia mengambil sari pati ada yang ada pada tanah tadi. Bayangin. Siapa tentaranya? Tentaranya nama lebah. Maka lebah itu mengerjakan perintah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Maka madu itu mengandung unsur tanahnya manusia. Maka madu itu minumnya kapan? Setiap hari. Karena asam aminonya, vitaminnya, mineralnya, itulah yang kita butuhkan tiap hari. Ya, kita butuhkan. Jadi minum madu itu jangan sekali-sekali. Waktu sakit doang jangan. Tiap hari minum. Gak usah banyak-banyak. 1-2 sendok atau 5-3 sendok udah cukup. Ya, seperti itu. Dan gen kita ini teman sekalian, gen kita ini ternyata, saya pernah baca penelitian itu, ternyata berada pada pH yang sangat tinggi. Itu yang kalau gak salah sekitar 9-10 pH-nya gen kita itu. Artinya apa? Untuk mempertahankan ini, Anda harus mengasup ciptaan-ciptaan Allah, maksudnya produk ciptaan Allah yang juga pH-nya seperti itu. Itu apa? Ya sayur sama buah. Ya, maka jangan pernah lepas isi piring kita sayur sama buah. Dan kembali ke tadi, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan negeri kita ini. Kalau kita bicara tentang asam amino, maka ada satu produk yang Allah ciptakan di negeri ini yang asam amino yang sangat komplit dan sangat perfect. Dia juga punya selenium. Selenium itu mineral yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan dia juga punya lemak yang terdapat pada minyak zaitun. Produk itu namanya apa? Kelor. Kelor ini, subhanallah, waktu saya baca penelitiannya, takjub saya. Luar biasa, kelor. Jadi asam amino sangat baik, penuh di sini. Lemaknya juga ada. Seleniumnya untuk pencegah kankernya pun ada. Masya Allah. Itulah bagian yang saya katakan. Saya katakan tadi bahwa Allah pasti menyiapkan toolsnya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang software-nya, software itu cuma ibadah. Itu software-nya. Anda kutip ya. Hardware-nya apa? Ya mereka-mereka ini. Hardware-nya. Ada asam aminonya, ada enzimnya, ada vitaminnya, segala macam. Dan Indonesia kaya dengan itu. Indonesia kaya dengan itu. Ya, saya katakan sekali lagi, 350 tahun kita dijajah sama Belanda, yang diambil rempah. Ya. Bayangkan rempah-rempah itu, teman sekalian, itu efeknya luar biasa ya. Kayak pedagang bumbu ya. Apalah. Demi jemaah sih. Ya, kalau Anda sehat kan saya dapat pahala. Dan tiap hari itu harusnya kita begitu filosofinya. Saya kemarin tuh adalah pergi dengan seorang yang baik dan soleh gitu. Pokoknya dia tuh kalau apa-apa gitu tidak mau terlewatkan berbuat baik gitu. Jadi dia beli susu. Beli susu pergi ke masjid, lalu di masjid itu dia bagi-bagi susu tadi. Dia beli susu yang 5 liter itu, yang waktu di Masjidil Haram, ceritanya begitu. Beli susu, kemudian dia minta gelasnya juga, terus jemaah-jemaah yang lagi sa'is, itu dikasih susu sama dia semua. Dan itu dia gak nawarin ke saya, gitu. Borong sendiri pahalanya, gitu. Kenapa? Itu ada hadisnya. Jadi, kata Nabi SAW, memenuhi hajat saudaraku sesama muslim itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada iktikaf sebulan penuh di masjidku ini. Maksudnya gini ya, contoh gini, biar teman-teman mulai sekarang tuh jangan pernah terlewatkan untuk berbuat baik, gitu aja pesannya. Ada teman kita pakai sepatu datang ke masjid ini, pakai sepatu, dia mau wudhu, ambilin sendal untuk dia, itu lebih baik daripada sebulan penuh iktikaf. Maka jangan pelit berbuat baik ya. Ada orang mau pengen nyebrang, ibu-ibu tua, bantu hajatnya. Gitu loh. Ada teman kita mungkin lagi sakit, kasih madu sama dia. Jangan kasih harga. Bisa aku jual madu. Pas kapan hari itu juga pas di bawah zam-zam kawah itu, saya ngeliat ada pedagang-pedagang itu, dia ngasih madu gitu, madu Yaman itu kan mahal loh, 600 ribu gitu, dia kasih aja gitu. Tapi efeknya apa? Oh, makin banyak orang berubah. Jadi kalau mau dapat bonus banyak dari Allah, lakukan kebaikan-kebaikan yang orang lain tidak kerjakan. Ya, kayak begini nih, misalkan lagi sempit-sempit, jangan pelit. Kasih space buat teman nih, silakan nih, mau hajatnya mau datang ke kajian berada. Gitu, akhlak kita begitu. Ya, akhlak sebelum ilmu. Jadi anak saya itu kemarin ujian. Ujiannya lucu. Ujian basmalah. Tertulis gak? Gak. Sama ujian ta'awuz, sama ujian assalamualaikum. Kita pikirnya kan dia kasih kertas, nanti tuliskan hadis-hadisnya gitu kan. Enggak. Jadi anak itu sama ustadznya disuruh masuk ke ruangan. Di ruangan udah disiapin makanan. Dia masuk, waktu masuk dilihat. Dia masuk, masuklah dia kan sampai ke dalam. Ternyata banyak yang gak lulus. Kenapa? Dari depan pintu dia gak ketok. Dia gak salam. Gak ada adab. Kurang adab. Ya mas, sekarang kan banyak orang kurang adab. Belajarnya sudah oke, ngerti hadisnya, tapi aplikasinya gak ada. Di depan makanan, apa yang terjadi? Makanlah mereka. Ada yang baca basmalah dalam hati, gak bisa basmalah terus diucapkan dengan lisan. Ujiannya begitu. Terus ujian ta'awusnya gimana? Itu dikasih Quran. Baca surat ini, surat ini. Nah, kalau yang paham sebelum baca Quran kan faiza qura'al Quran fans itu la'alakum turhamun. Jadi intinya lah suruh baca ta'awus dulu kan gitu loh. Suruh baca ta'awus gitu. Nah, sekarang itu yang kita perlu perbaiki itu adab. Adab kita sama Allah juga harus kita perbaiki. Kalau punya baju yang baik jangan cuma dipakai waktu kondangan. Waktu beribadah pakai baju yang baik, kan ketemu Allah gitu. Jadi mulai sekarang kita mulai berkenalan dengan mereka-mereka ini dalam sekalian. Ya. Jadi ini timel-timel. Ini salah satu rempah juga. Ya. Indonesia terkenal dengan rimpang. Ya, rimpang. Jadi mulai sekarang kalau saya boleh saran, teh-tehnya diganti. Ya, teh-tehnya diganti dengan rempah-rempah. Contoh misalkan ya teh serai, ya. Atau mungkin apa jahe, kan tinggal beli, mau dibobor, murah betul. Jangan yang saset-saset, dan jangan-jangan yang kemasan-kemasan. Mulai membangun habit yang sehat. Untuk apa? Untuk bisa ibadah lebih baik, gitu loh. Niatnya begitu. Jadi nanti kalau teman-teman minum madu, katakanlah minum kunyit, minum apa, dan diniatkan untuk bisa ibadah dan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW, ya itulah Ibu Nabawi sebenarnya. Kita di sini mungkin nggak ada kurma, kalau bisa beli kurma silakan, tapi nggak ada ya kita minum rempah-rempah yang Allah tumbuhkan di sini dalam rangka untuk lebih taat, lebih sehat, lebih taat, gitu ya. Jadi itu, jadi banyak sekali yang Allah ciptakan di Indonesia ini sebenarnya kalau kita optimalkan itu sebenarnya kalau boleh saya mencoba menganalisa gitu kan, harusnya negeri kita ini negeri yang bebas kanker, harusnya. Dan sebenarnya tanda-tanda itu Bapak Ibu sekalian sudah Allah berikan. Jadi kalau Bapak Ibu coba lihat bentuk timun. Timun itu kan bentuknya teratur gitu kan. Apa kayak pipa gitu. Coba lihat atau bayangkan lagi bentuk temulawak. Kunyit, jahe, kan bentuknya kayak beraturan gitu. Maka di situ sebenarnya secara saintifiknya rimpang-rimpang tadi memang punya peran sebagai anti kanker karena kanker itu bentuknya nggak beraturan. Apa Allah nggak tahu bahwa zaman sekarang banyak kanker? Pasti Allah tahu. Kenapa banyak kanker? Karena makanan, karena pikiran segala macam. Maka Allah siapkan juga obatnya. Kan ada hadisnya, likulli da'in dawa'un, pasti ada obatnya, tenang aja. Ya. Saya kemarin itu saya surprise itu banyak sekali case-case yang jujur aja itu kadang-kadang saya gak habis pikir kenapa. Saya itu kadang-kadang taunya cuma 1-2 gitu kan, taunya itu doang, tapi ternyata tumbuhan tadi itu ngefeknya itu banyak, luar biasa ya, banyak sekali efeknya. Maka yakinlah bahwa obat-obatan yang kita butuhkan dan untuk menjaga kesehatan kita itu ada di apa-apa yang Allah ciptakan gitu. Pasti di situ, gak usah khawatir. Bersabar dengan itu, minta sama Allah, puasanya diapain, diperbanyak, sholat malam diperbanyak, nanti ibadah-ibadahnya akan menundukkan hati kita, memperbaiki hati kita, sehingga nanti pada akhirnya mereka-mereka ini itu cuma hardware-hardware pembantunya aja. Ya, hardware-hardware pembantunya aja. Jadi kan software, hardware-nya gini. Ya, gak usah khawatir, bersabar. Kalau seandainya pun belum disembuhkan sama Allah, ya sabar aja. Mau gimana? Tahu nanti kalau orang kena kanker di dunia, nanti dihidupkan lagi, gak ada lagi kankernya kok. Yang dunia mungkin di dunia hidungnya pesek, itu tenang aja. Di akhirat nanti hidungnya kayak hidungnya Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. 5 menit lagi. Oke. Ada maksudnya apa aja hadisnya? Kan Nabi bilang nanti kita akan dibangkitkan kembali seperti posturnya Nabi Adam. Postur. Tampannya seperti Nabi Yusuf. Jadi sini yang badannya enggak tinggi-tinggi, yang minum apa peninggi kalsium gitu tuh, tenang aja nanti di surga tinggi badannya. Terus hatinya seperti Ayub alaihissalam. Tuh penghuni surga tuh kayak begitu nanti wajahnya. Nabi Yusuf tuh gantengnya kayak apa? Ya kalau dalam hadis yang pernah saya baca, gantengnya tuh sepertiga gantengnya Nabi gitu. Jadi Rasul tuh gantengnya luar biasa. Ya, sangat ganteng dan perfect. Secara kesehatan juga Nabi SAW juga sangat-sangat sehat. Ya, maka kita tinggal ikutin saja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah kan begitu. Kalau mau kau cinta aku maka ikutin saja Rasulullah. Selesai nanti urusan kita. Dan mulai sekarang jangan suka banyak makan, itu aja pesan saya. Tadi kan sudah jelas ya simpulannya bahwa kalbu kita itu justru malah biasakan untuk lebih sering lapar. Makan jangan sering-sering, secukupnya aja lah. Ya. Saya punya teman yang dia cerita, dokter benar ya dok, setelah saya banyak makan sayur sama buah, hati saya jadi lembut, gitu. Gampang menangis. Iya, emang iya. Ya. Orang-orang yang banyak makan daging ya, berat badannya, hatinya. Jadi kalau memang mau mengembalikan tanah Sunda ini menjadi tanah yang lembut, gitu kan? Ya kembali ke sayur tadi, ke buah, itu akan mempengaruhi perilaku kita akan dipengaruhi dengan itu. Ya. 4/6 isi piring kita mulai sekarang banyakin dengan sayur dan buah-buahan. Ya, 1/6 baru protein. Proteinnya boleh nabati, boleh hewani. 1/6 lagi baru biji-bijian. Begitu yang saya paham dari surat Al-Baqarah. Kalau mau diikutin polanya, nanti apa yang terjadi, tubuh akan melakukan auto detox. Dia akan membersihkan dirinya sendiri, jadi jangan khawatir. Ya, termasuk bagi Anda yang bermasalah di hormon, ada satu bahan di yang saya pernah baca itu namanya pregnenolon. Jadi pregnenolon itu dia master hormon. Jadi kalau orang itu makan itu, maka pregnenolon itu akan mereset sistem hormonnya. Ya. Testosteronnya, progesteronnya, estrogennya, perbaiki semua sama dia. Dan pregnenolon itu ternyata ada pada habatus sauda. Maka luar biasa manfaat tumbuhan ini, habatus sauda ini. Jadi berkenalan dengan mereka dan tidak usah banyak-banyak gitu lah. Jadi teman-teman yang minum infus water itu kan air. Maka hati-hati dengan tensi. Ya, karena infus water juga bisa menurunkan tensi. Ya, jadi kalau setiap hari minum infus water boleh nggak? Kalau saran saya sih jangan juga, selang-selingin aja. Hari minum infus water, besok minum air rebusan jahe gitu loh. Gitu. Jangan tiap hari minum itu juga. Yang biasa minum lemon, air lemon, kecuali Bapak Ibu memang punya habit yang sehat, olahraganya cukup, puasa cukup, nah boleh tuh. Boleh ada mengkhususkan pada satu yang Anda makan atau minum. Kayak bapak calon wapres kita tuh, dia kemana-mana kan bawa air rebusan itu. Pak cawapres calon masih ingat kan kalau masih lah, nanti kan biasa bawa apa-apa tuh, air lemon gitu kan. Nah kalau memang habitnya udah jelas, kalau kita kan bukan kita sih, Anda belum terlalu jelas gitu kan ya. Habis sauda. Jadi apa-apa yang Allah sampaikan ataupun ada petunjuk dari Nabi SAW, makan. Ada 19 jenis tanaman-tanaman yang ada pada Quran yang itu ternyata merupakan bahan baku penyusun manusia. Termasuk salah kesekiannya adalah bawang-bawangan. Bawang-bawang itu sangat baik untuk mengencerkan darah, gitu kan? Tapi nggak juga makan bawang tiap hari. Ya. Seimbang kata kuncinya. Madu boleh nggak minum-minum tiap hari? Boleh, tapi tidak berlebihan. Kunyit dimakan tiap hari berlebihan bisa bikin rahim kering, bisa bikin mandul. Iya, kalau minumnya seember. Ada seruasnya. Coba lihat datanya. Apakah mak bapak kita, orang tua kita jarang madu itu banyak masalah kesehatan? Enggak loh. Mereka minum jamu nggak? Minum. Banyak nggak? Enggak lah, sederhana aja. Dan mereka nggak makan gula, nggak makan gula pasir. Pagi-pagi pun kalau ngeteh, kopinya kopi pahit. Nggak pakai gula gitu kan. Kemudian pagi-pagi misalkan mereka makan ubi rebus, pokoknya kembali ke zaman dulu aja. Gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Dan terakhir, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada satu hal yang sekarang mungkin Bapak Ibu perlu pahami ya, bahwa garam itu Bapak Ibu jangan dihindari. Justru malah mulai sekarang Anda mulai rutinkan makan garam, tapi tidak berlebihan ya. Ya, kenapa? Tubuh kita itu bisa bikin glukosa. Gula dia bisa bikin, tapi dia tidak bisa bikin sodium. Itu sebabnya kita butuh garam. Yang gak boleh, yang selama ini banyak jadi acuan orang itu adalah garam dapur. Tapi kalau garamnya garam yang benar ya, kayak garam gunung atau garam laut yang masih banyak sumpul mineralnya, atau mungkin garam Himalaya, gak masalah. Ya, gak masalah, justru itu malah bagus ya. Justru malah bagus untuk kita konsumsi garam. Jadi rutinkan, bukan rutinkan, coba biasakan dengan garam. Justru malah saya pernah baca itu diet rendah garam itu justru malah ada salah satu dokter yang mencerita, dia melihat gitu kan, bahwa ternyata menyingkatkan denyut jantung kata beliau. Ya, jadi makan garam nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Ya, sedikit aja sunjungan sendok gitu kan, nggak apa-apa. Lagi makan kan biasanya kalau Anda yang edisi-edisi lama. Jadi sama maksudnya lahirnya lama gitu loh. 60, 50 gitu kan. Kalau makan, kalau saya ingat ibu-ibu saya. Kalau ibu saya tuh kalau dia mau makan nanas, biasanya dikasih garam. Betul? Nah, garam itu sebenarnya dia perannya adalah mineralnya itu yang kita butuhkan untuk jangan apa, dia meng-unlock, kalau bahasa beberapa yang saya baca, meng-unlock reaksi enzim. Jadi kalau makan buah ketemu garam, itu jauh lebih baik penyerapannya. Namanya apa? Rujak. Susah amat sih. Rujak kan? Oke, mau makan rujak. Jadi, tapi garamnya harus garam yang benar, kayak begini kan. Saya kemarin, Masya Allah, pas di Batam gitu kan, ternyata Indonesia juga punya volcanic organic salt kayak begini. Ini bukan garam Himalaya, tapi garam lokal. Dengan mineral yang cukup baik. Ya, seperti itu. Dapat di mana? Banyak yang jual. Dan terakhir untuk yang kesekian kalinya, terakhir terus. Kita punya makanan yang sangat-sangat baik. Makanan ini tumbuh di negeri ini dan menjadi salah satu makanan kita, cuman jadi masalah. Sebab apa? Makanan ini malah justru diolah dengan sedemikian rupa sehingga banyak mengurangi gizinya. Makanan itu namanya apa? Tempe. Ya. Jadi mulai sekarang coba. Kalau memang ada, saran saya sih kan gak banyak tempe juga yang sehat ya. Karena beberapa tempe-tempe itu tempe-tempe impor yang katanya itu sudah direkayasa genetik. Jadi coba kita lihat tempe-tempe lokal atau mungkin kedelai-kedelai lokal ya. Terus nanti kita makan. Jadi pagi-pagi itu bisa ada camil tempe. Camil, nyamil tempe, cocolannya pakai madu. Udah pernah nyobain belum? Enak belum? Madunya asam amino, tempenya probiotik. Sehat. Digoreng enggak? Enggak. Kan rusak kalau protein itu digoreng. Ya, jadi boleh kalau makanan tempe penganan buat oleh-oleh itu silakan, tapi kalau mau sehatnya tempenya jangan digoreng. Itu sih. Kalau mau enak, Kak? Enak. Ya, sangat enak. Nanti dimakan sama sambal. Tempe mentah kasih sambal. Sambalnya cara bikinnya gimana? Cabai rawit, bawang putih, sama garam ini ya, atau garam apa, garam sehat lah gitu tuh. sama kurma. Jadi sambalnya pakai itu. Terus tempenya dipotong-potong dadu gitu, kecil-kecil gitu. Nanti sambalnya dicemplungin ke tempenya, diaduk-aduk. Terus udah ngeces gitu, Is. Sehat, ya. Banyak enzimnya, proteinnya, segala macam. Atau ya yang pernah teman-teman lihat kan di postingan saya itu bagaimana makan tempe sama kurma. Itu juga enak. Atau di blender sama kurma juga enak. Jadi itu saya katakan, sebenarnya kalau kita kembali ke alam negeri kita ini terus sekalian, maka insya Allah banyak sekali yang kita bisa manfaatkan. Ada rempah, ada rimpang, bahkan serai itu luar biasa. Saya banyak sekali ketemu orang-orang yang mereka kena banyak penyakit-penyakit berat yang termasuk autoimun, kuasa Allah ya semua, bukan kuasa saya. Ternyata dengan serai, teh serai itu manfaatnya luar biasa. Serai ketemu jahe, atau mungkin kunyit ketemu serai, ketemu jahe, atau kunyit ketemu serai, ketemu jeruk nipis. Dikombinasikan, itu efeknya luar biasa. Ya. Dan mengganti isi piring kita ini sebenarnya juga memperbaiki nasib kesehatan kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, maksudnya daftar haji atau Bogor ya, Bogor mungkin let's say mungkin 10 tahun lah daftar haji. Sekarang daftar sekarang 2019, berangkat 2029. Waktu mau berangkat tiba-tiba medical check up-nya jelek, enggak boleh berangkat. Kan sayang. Maka saya katakan tadi, niatkan hidup sehat itu bukan untuk tren. Tapi niatkan untuk bersyukur dengan badan agar ibadah lebih baik. Jadi kita ketika minum madu, makan buah, itu udah jalan argonya. Ya Allah, aku komitmen nih, misalkan besok mulai mau hidup sehat. Dan kita udah paham yang sehat atau gak sehat, yang mana udah paham, tenang aja. Gue udah jelasin. Ya, tadi kan sudah saya tanya kan, mulai lawan, nafsunya dilawan. Udah jelas-jelas katakanlah tahajud itu baik, bangun malam itu baik. Kalau kita gak paksain sampai mati juga tidak akan tahajud. Kan gitu. Udah jelas-jelas puasa itu baik, kalau kita gak paksain puasa, sampai mati juga gak bakal pernah puasa. Ibadah itu, sesuatu kebaikan itu ada kalanya kita harus paksakan. Ya. Terutama yang mungkin tidak diwajibkan ya. Sesuatu yang faedahnya luar biasa secara contoh dari Nabi SAW, maka kita kerjakan. Contoh, tahajud. Awalnya kan tahajud itu diwajibin. Awalnya, kalau kita baca perjalanan kisahnya kan diwajibin. Tapi akhirnya diringankan, menjadi dianjurkan gitu kan. Maka bangun malam. Jangan pernah ketinggalan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Itu. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Apakah kandungan safron yang saat ini banyak dicari orang? Enggak tahu saya. Iya, enggak tahu karena belum mempelajari kalau ada safron. Pertama, kenapa? Karena memang itu bukan produk lokal dan mahal. 1 kilonya safron itu 11.000 US. 130 juta sekilonya. Makanya kalau Anda beli saffron kan harganya kan 1 gramnya bisa 200-300 ribu. Mending beli kunyit sih kalau saya. Tapi kalau ada rezeki lebih silakan, bagus. Yang saya tahu, saya enggak tahu kandungannya apa, tapi dia untuk otak ya, orang-orang Parkinson yang saya baca risetnya dia bagus. Untuk orang stroke cuman hati-hati juga. Ya karena saffron juga bisa menurunkan tensi. Gitu. Banyak kok, Bapak Ibu tinggal browsing aja lah sebenarnya, datanya banyak di internet. Ya. Infus water benarkah bermanfaat? Kalau saya benar, karena saya punya dasarnya sih. Kalau ada yang menyatakan kemarin beberapa di TV katanya gak bermanfaat, ya silakan aja. Lakum dinukum waliyadin. Gak ada masalah. Kenapa harus diperdebatkan? Buktinya banyak yang mendapatkan manfaat dari itu gitu. Kalau memang ngerasa gak bermanfaat, ya udah gak apa-apa. Mau minum boleh, gak minum boleh. Tapi yang jelas ada dicontohkan Nabi kan. Impus water itu kan Nabi contohkan pakai kurma kan. Yang zaman dulu kita kenal dengan air nabis itu kan. Ini kan impus sebenarnya kan. Impus. Ekstraksi kan. Ekstraksi bahan. Setahu saya, karena saya bukan orang biologi. Tapi yang saya pelajari dari beberapa guru-guru saya yang mereka memang ahli dalam bidang ini. Yang katakan itu bahkan ketika bahan-bahan pada misalkan sebuah ini larut ke dalam air dan kita gak kelihatan, maka sudah berubah partikelnya menjadi nano, kata beliau. Air kelapa tuh nano gak? Ada. Pertama pertanyaannya kenapa nano? Karena gak kelihatan dengan kasat mata. Tapi disitu vitamin? Ada. Gak kelihatan. Mineral ada? Ada, tapi gak kelihatan.